Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan hidayah dan inayah kepada kita sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa menjalankan amal ibadah kita, terlebih dan terkhusus di tanah suci Mekah yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Dan mengingat apa yang tadi disebutkan, yaitu pembekalan tentunya, dan kita mungkin juga sebagian dari kita tidak bisa mengiringi sampai ke tanah air, ya. Oleh karena itu, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dalam salah satu suratnya, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Allah menyatakan wal asr, demi masa, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sebuah masa, dan Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, namun kita yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa yang dikehendakinya dari ciptaan-ciptaannya, wadduha wal-layli, kemudian wattur, waturisinin, wazzaitun, demi pohon zaitun, demi bukit Tursina, dan seterusnya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man halafa bighairillahi faqad asyrak, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, apakah dengan tanah air ataukah demi keturunannya atau nasabnya, atau bersumpah demi bintang ataukah bulan, faqad asyrak, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh dia telah berbuat syirik, yakni syirik kecil, namun itu termasuk daripada dosa besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang hendak bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak dia diam. Maka Allah bersumpah dengan sebuah masa, waktu yang senantiasa kita lewati, yang di sana kita tidak dilarang untuk mencela suatu waktu. Sering kita dengar zaman edan misalnya. Kemudian waktunya waktu mencaci maki demikian dan demikian. Rasulullah SAW membimbing umatnya, beliau mengatakan, la tasubbud dahr, janganlah kalian mencela masa, fa innallahu wadhar, karena Allah lah masa. Di situ mendapat yang kuat bahwasanya Allah bukanlah salah satu namanya adalah masa, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan menentukan waktu yang ada hingga tegaknya hari kiamat pula. Maka di antara waktu yang ada dari satu waktu, ya, Indonesia dengan Arab, ya, yang mungkin selisih 4 jam, dengan Eropa demikian berbeda lagi, dengan negeri sebelah, bahkan di dalam satu wilayah Indonesia, Indonesia Timur, Barat, ataukah Tengah, pun sudah berbeda. Di dalam satu waktu yang sama, terjadi sekian banyak perbuatan. Sebagian melakukan amal-amal ibadah yang jelek, sebagian pula melakukan amal-amal ibadah, sebagian pula melakukan perkara-perkara yang manfaat, sebagian yang madarat, sebagian ya berlebihan, sebagian melalaikan, dan seterusnya di satu waktu, satu detik, satu menit, pada saat dan jam yang sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal insana lafi khusr. Setelah bersumpah dengan sesuatu yang besar, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menyampaikan sesuatu yang besar pula. Allah menyatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Maka di sini al-insan dengan alif lam listigrak mencakup segala dan semua jenis manusia termasuk kita. Semua manusia dalam keadaan merugi illa kecuali empat golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal saleh, dan telah kita bahas apa itu amal saleh, yang ikhlas karena Allah dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, dan mau wasiat mewasiatkan, nasihat menasihati dalam kebenaran. Dan ini yang kita harapkan demikian pula di sini, ya. Dan demikian pula kalau ada di antara asatidzah yang minta uzur, atau demikian pula saling melempar satu dengan yang lainnya, itu bukan sama sekali mereka karena tidak mau memberi wasiat, nasihat, menasihati satu dengan yang lain, tapi dikarenakan ya, yaitu adanya ya, orang-orang yang mereka anggap lebih, adanya orang-orang yang mereka anggap lebih mampu, lebih bisa, dan seterusnya. Dan demikian dulu para salaf mengajarkan, ya, kanu yushiru ba'dhum ila ba'd, mereka mengisyaratkan satu dengan yang lain. Dan tidak harus yang namanya nasihat dan wasiat itu dengan mikrofon, dengan sebuah majelis taklim, dengan khalayak ramai, dengan jumlah jamaah yang banyak, namun bisa dengan teman sebelah kita, teman sekamar kita, di dalam kamar, di tengah perjalanan ke masjid, di dalam masjid, ya, di pinggir jalan, dan seterusnya. Maka ketika kita ingin salah satu di antara sebab mengentaskan kerugian dari diri kita adalah tawasau bil haqq, saling wasiat mewasiatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bis-sabr, dan saling wasiat mewasiatkan untuk tetap bersabar, karena kita semua butuh sabar. Baik kita butuh bersabar dalam mengerjakan amal ketaatan, sabar dalam sholat berjamaah, sabar dalam sholat lima waktu, sabar menjalankan sholat ini, sholat itu, sabar dalam puasa, sabar dalam ya, bersedekah, sabar dalam perkara yang lain. Ataukah sabar dalam menghadapi maksiat, ya, tidak kalah beratnya. Ataukah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala? Allah takdirkan sedang tertimpa musibah ini, sedang tertimpa sakit, atau sedang teruji dalam masalah, atau diuji dalam masalah harta. Kita semua membutuhkan, yaitu wasiat mewasiati, membutuhkan nasihat untuk kita bersabar. Maka tadi mungkin sudah disinggung sebagian tentang sabar dan syukur. Dan di sini karena judulnya adalah pembekalan, kita mengharapkan pula diri kami pribadi, wa ma taufiquna illa billah, demikian pula saudara-saudara kami sekalian, khususnya dalam jemaat Tetunu dan Permata umat, agar kita lebih, yaitu mengingat dan berusaha untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan ibadah yang kita bisa lakukan. Karena sebagaimana kemarin juga disebut oleh Ustaz Abdul Haq Hafidzullah, berapa banyak orang yang mampu, berapa banyak orang yang ya, bisa ya, dari sisi finansial kemampuan. Di sisi lain juga dia mau untuk bisa menjalankan. Maka itu bukanlah karena dia, namun karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengingat ini perkara yang penting dan besar. Demikian pula setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, terkadang ada sebagian saudara kita yang mampu dan ingin berangkat ke sini, namun belum diberi kesempatan dan tidak adanya kemampuan untuk yaitu sampai di sini. Sebagian yang lainnya memiliki kemampuan berlebih, sangat mudah untuk bisa sampai ke sini dari sisi finansial, namun tidak ada tidak adanya niatan, tidak adanya kesadaran dan kemauan untuk bisa sampai ke sini. Sebagiannya yang lain terkena daripada syubhat dan was-was daripada syaitan. Saya belum siap untuk berhaji, Nanti kalau dipanggil Pak Haji, sementara saya masih seperti ini orangnya, saya belum siap untuk mengenakan jilbab misalnya sebagian, karena saya masih suka menggunjing orang, ghibah. Saya belum siap untuk melakukan ini dan itu, maka ini justru menambah dosa dari dosa yang lain. Ya. Maka kita mengambil pelajaran dari apa yang kita saksikan sehari-hari di sini. Kita amalan dan demikian pula sekeliling kita. Kita ambil pelajaran pada perkara yang baik untuk kita jaga dan kita tingkatkan, dan perkara yang buruk untuk kita evaluasi dan kita muhasabah introspeksi supaya kita tidak terjatuh padanya kembali. Wa ma taufiquna illa billah. Maka telah disebutkan tadi oleh Ustaz Adi Mahfidzullah masalah salat berjamaah. Ya. Terkadang tadi sebagian orang, syaitan itu menggoda. Kalau tidak bisa mengganggu seorang hamba untuk meninggalkan ibadah dengan perkara yang haram, diganggu dalam dosa sehingga meninggalkan dan acuh tak acuh dalam ibadah, maka digoda dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Betul, mengamalkan sunnah adalah berpahala dan harus kita jaga. Tapi ketika bertemu dengan yang wajib, kemudian dia mengutamakan yang sunnah, ini termasuk beribadah, itu budaya syaitan. Sebagian kita tahu, terkadang sebagian orang semangat untuk sholat tarawih, sementara sholat maghrib dan sholat isya, dia di rumah. Ini terbalik, karena sholat tarawih, para ulama sepakat semuanya tidak ada kewajiban berjamaah di masjid. Sepakat, seluruh mazhab, baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik yang lain. Akan tetapi sholat lima waktu di masjid ada khilaf di antara ulama, wajib atau tidak bagi laki-laki, adapun bagi wanita ya, tidak ada kewajiban. Dan telah kita singgung yang demikian. Salatul mar'ah fi baitiha khairu min salatiha fi masjid qaumiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid kaumnya, masjid kampungnya. Itu Rasulullah ucapkan ketika di Madinah Masjid Nabawi bagi para sahabiyah, para wanita yang memang mukim penduduk tinggal di situ. Adapun kita, kita niat berziarah, kita dari jauh, maka tidak mengapa ibu-ibu ya, selama ada mahramnya dan menjaga adabnya, tidak memakai wangi-wangian, tidak tabarrus menampakkan aurat dan seterusnya, selama menjaga adab-adab yang demikian, tidak mengapa untuk mereka berziarah ke tiga masjid, niatkan ke sana dan seterusnya, meraih keutamaan 1000 kali lebih daripada sholat biasa, ada di Masjidil Haram 100.000 kali lebih dan seterusnya. Adapun ketika sudah mukim atau ada penduduk yang mukim, maka sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik. Namun jangan dilarang ketika hendak ke masjid. Adapun bagi laki-laki, kita telah tahu adanya syariat sholat khauf, syariat sholat berjamaah ketika sedang kondisi genting, kondisi peperangan sekalipun. Lalu bagaimana dengan kondisi aman? Kondisi genting, kondisi peperangan pun ada syariat sholat khauf berjamaah. Shaf pertama mengikuti imam, shaf kedua berdiri berjaga, tidak mengikuti imamnya. Rakaat ya pertama, shaf pertama ikut sujud bersama imam. Rakaat kedua berdiri, shaf pertama ganti berjaga, shaf kedua mengikuti imam sujud. Salah satu di antara contoh sifat sholat khauf. Maka bagaimana dengan kondisi dalam keadaan sedang aman ya, genting. Demikian pula Rasulullah SAW sempat bertekad, laqad hamamtu an amura ahadan ayusalli bin nas, aku bertekad untuk menyuruh seseorang mengimami orang-orang, kemudian aku melihat siapa di antara mereka yang tidak berangkat. Mungkin ini tadi sebagian sudah disinggung atau tidak, saya tidak mengetahui. Mungkin sholat berjamaah demikian bagaimana pentingnya. Ini salah satu yang kita ingatkan, hendaknya kita jaga. Ketika kita di sini, katakanlah pun kita tidak berangkat, kita hanya iman jauh-jauh dengan uang yang banyak, ada kesempatan sholat lebih dari 1000 kali lipat atau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, kok tidak berangkat misalnya, hanya sekedar iman, namun tidak ada dosa, apalagi kalau sampai udzur pusing dan yang lain, tidak ada dosa karena tidak ada kewajiban. Akan tetapi ketika di rumah mendengar azan, bahkan sebagian kita mungkin masjid di sampingnya, mungkin di seberangnya, mungkin di hadapan rumahnya, laki-laki kuat, sebagian kita kadang melalaikan seperti ini. Dahulu munafikin mereka taib tidak hadir dalam sholat berjamaah ketika sholat isya dan subuh, karena di waktu-waktu adalah waktu-waktu gelap dan tidak terlihat, maka sholat berjamaah kita jaga. Demikian pula kita melihat bagaimana ya, di sini sekalipun banyak kekurangan ya, sebagian masih dengan perhiasannya dan yang lain ya, wanita, namun sholat banyak ya, dijumpai bahwasanya di sini dijaga, yaitu namanya hijab, yaitu dengan pakaian yang menutup aurat ataupun longgar, meskipun mungkin ada kekurangan dan sebagiannya masih melanggar. Namun ini perlu kita ingatkan bahwasannya juga ya, ibu-ibu agar menjaga yang namanya jilbab, hijab. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayudnina alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu ya, anak-anakmu dan juga anak-anak kaum mukminin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke dada mereka. Mengulurkan jilbab sampai ke dada mereka, longgar, bukan jilbab mini, bukan jilbab mungil, bukan jilbab ya, gaul yang tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis. Jilbab itu bagi wanita tujuannya adalah untuk menjaga diri, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agar tidak diganggu, agar dikenali, yaitu sebagai mereka muslimah mu'minah, bukan sebagaimana selain muslimah mu'minah yang mereka mengumbar ya, yaitu auratnya sehingga memicu syahwat yang lainnya dan seterusnya. Maka bukan mencari jilbab atau yang lain untuk bersolek di hadapan bukan mahramnya, bukan untuk suaminya, bukan ketika di rumahnya, namun untuk yang lain. Maka hendaknya ini dijaga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mutabarrijat la yajidna raihatal jannah. Sesungguhnya para wanita yang bersolek menampakkan aurat bukan di hadapan mahramnya, tabarruj, bersolek berhias bukan di hadapan suami atau mahramnya, la yajidna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium wanginya aroma jannah. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati lam arahuma lam arahun, ada dua jenis dari umatku yang aku belum lihat mereka. Salah satu jenisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-kasiyatul ariyatul mumilat ka'asnimatil bukht. Yaitu ada dua jenis, salah satunya dari Rasul menyatakan, kasiyatun ariyat, seorang yang berpakaian namun seakan telanjang. Para ulama menafsirkan dua di situ, yang pertama adalah pakaian, berpakaian seakan secara zahir namun seakan telanjang karena tipisnya atau saking nempelnya sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Atau demikian pula, yaitu sebagian menyebutkan berpakaian yang sudah berhijab, berkerudung dan yang lain, akan tetapi seakan dia mudah diajak ini, diajak itu. Dia mungkin seorang wanita berkerudung, namun seakan tidak ada dosa dan yang lainnya, membonceng, dibawa pergi oleh pacarnya, oleh laki-laki. Maka kita ingat sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka bukan hanya kita diperintah untuk diri kita, tapi juga untuk putra dan putri kita. Kita perhatikan terlebih di zaman sekarang, di negeri kita, kita perhatikan anak-anak putri kita. Sebagian keluarga justru khawatir kalau anak putrinya sudah gede belum diapel-apeli. Sampai lega kalau sudah ada yang ngapeli, datang pamit bawa pergi. Ya subhanallah, kemana kecemburuan terhadap keluarga kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk perkara yang hendaknya kita ingat. Demikian pula perkara yang bisa kita petik dari perjalanan kita ya, manasik umrah, dari mulai awal kita diingatkan hingga akhir dan terus untuk mengingat Allah dan syariatnya. Larangan ihram A, larangan ihram B, C, D ya, ini tidak boleh ini. Kemudian setelah masuk masjid doanya ini, ketika mau tawaf bacanya ini, ketika menuju makam Ibrahim bacanya ini, ketika mau sa'i, safa, marwah, begini dan begini. Bahkan ketika sejak dari mikot disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Di sini kita diingatkan untuk kita banyak-banyak berzikir, berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah di tanah air. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengingat Allah di setiap waktu beliau. Mau pergi bismillahirrahmanirrahim, itu jangan hanya ketika kita mau pergi dari hotel ini, tapi juga dari rumah kita. Mungkin mau ke Masjid Agung, mungkin mau ke pasar, mungkin mau ke tetangga, mungkin mau ngantar anak, orang tua, keluar rumah. Doa masuk rumah, mau masuk rumah, baca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Selesai hujan, mutirna bifadlillah. Muncul angin, begini dan begitu. Kita sudah diingatkan, meskipun itu sunnah. Namun Rasulullah SAW mengatakan, alladhi yadhkuru rabbahu mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi lam yadhkurhu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan seseorang yang mengingat Rabbnya dengan yang tidak mengingat adalah sebagaimana orang hidup dan orang mati. Berapa banyak orang yang lalai dari perkara ini. Maka kita mencontoh pendahulu kita, bukan mencontoh mereka. Dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus diingatkan. Karena kalau kita bisa ingat itu bukan karena kehebatan kita. Karena kalau kita bisa mengingat Allah dan berzikir itu bukan karena kita yang hebat, tapi Allah menjaga kita. Alhamdulillah, puji Allah dan terus berusaha untuk menjaga. Kita ingat ketika mau masuk masjid ada doanya, keluar masjid, masuk sa'i sofa, marwah dan seterusnya. Maka demikian pula ketika kita yaitu di rumah, itu muncul angin, ya. Kemudian bepergian, masuk rumah, ada yang bersin, alhamdulillah, dengar membalas, yarhamukallah. Ya. Kemudian mau makan, bismillah, selesai, alhamdulillah, paling tidak. Ya. Maka perkara yang seperti ini diingatkan. Dan yang namanya kita diingatkan dan dinasihatkan, itu ibarat obat. Obat itu ada yang manis, ada yang pahit. Ya. Jadi bagi orang yang kondisinya fit, kondisinya baik, namun sakit hanya sedikit ya. Nah, dia tidak akan merasakan perubahan rasa ketika minum obat. Namun orang yang kondisinya sudah sakit demikian, terkadang meskipun obatnya manis, sirup sekalipun tetap terasa pahit. Dan demikian yang namanya nasihat, kita itu butuh untuk mendengarkan nasihat dari orang selain kita. Kita butuh. Terkadang kita menerimanya dengan lapang. Terkadang kita terasa begitu dalam. Kita diingatkan. Maka adalah kita berusaha untuk ingat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Zikrullah, mengingat Allah dengan lisan dan dengan kalbu. Ibnu Mufil mengatakan az-zikru maidanu al-lisan. Zikir menyebut Allah tempatnya adalah di lisan. Wa tadhakkur maidanu al-qalb. Adapun mengingat Allah dalam zikir tempatnya dalam kalbu. Maka terkadang seseorang bisa dengan lisannya astagfirullah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Dan terkadang seseorang mengingat Allah menjaga diri meskipun tidak bergerak lisannya. Ya, dia teringat dalam perkara ini, dia teringat ketika posisi ini dan kondisi ini dan seterusnya. Wa ma taufiquna illa billah. Kemudian juga diingatkan perkara yang penting, kita di sini hampir bahkan setiap hari sejak Mekah Madinah kita kok taklim terus. Kenapa? Apa mencari masa rekrutmen atau ingin memberikan paham-paham sesat atau yang lain? Bukan. Tujuannya adalah niatnya untuk mengingatkan kita semua. Kenapa? Karena segala macam bentuk Baik, yang kita lakukan umroh ini hanyalah salah satu di antara sekian banyak ibadah. Sementara kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan itu bukan hanya umroh, sholat dan yang lain. Maka untuk kita diingatkan pentingnya, kalau kita ingat perkara ini ketika hidup, apa tujuan utama kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka ini sangat penting. Diharapkan bisa merubah pola hidup seseorang, pola pikir seseorang, paham seseorang. Bukan hanya selingan yang namanya ibadah itu. Kita mengangkatkan barang, kita mencarikan nafkah untuk anak istri, kita melangkahkan kaki, ya. Kita mengucapkan ini, menghibur, bersenda gurau dengan anak istri. Kita makan, kita tidur, kalau diniati semua lillahi ta'ala, itu beribadah. Selama kita tidak membuat yang namanya aturan ibadah itu sendiri. Kita telah sebutkan namanya sahur, hanya sekedar makan, tapi karena mau puasa dalam rangka supaya ya taqwa, menguatkan diri supaya kuat puasa hingga waktunya habis, buka puasa, iftar, maka sahur itu dianggap sunnah. Di samping dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dikarenakan dia niatannya adalah untuk mempersiapkan diri melakukan ibadah puasa. Begitu pula kita tidur, ya, kita telah tadi sebutkan Musdalifah, menjelang mau Idul Adha, mau tawaf ifadah, mau lempar jumrah, seorang mabit istirahat di Musdalifah. Cuman mabit bermalam tidur, bukan seperti wukuf di Arafah berdoa, bersimpuh, minta dari mulai siang sampai sore, sampai petang, sampai surup, sampai tenggelam matahari. Mabit di Musdalifah, menuju Musdalifah, tidur istirahat di situ. Tapi karena niatannya tidurnya seorang tidur di samping mencontoh meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersiapkan diri besoknya akan melakukan amalan besar, di antara amalan haji yaitu lepas jumrah dan yang lain, tidurnya pun bernilai ibadah. Maka Bapak Ibu, kalau mengistirahatkan badan, niatannya ku ben kuat, ku ben persiapan, kuat lu maca Al-Qur'an, kuat le ngenteni Jumatan suwe misalnya, kuat le iso mlaku tekan Masjidil Haram, maka tidurnya Bapak Ibu pun berpahala. Itu yang disebutkan oleh para ulama, adatul ulama ibadah, kebiasaan para ulama itu dinilai ibadah karena niatannya. Namun ibadatul awam ada, namun ibadahnya orang awam terkadang dinilai kebiasaan. Kita yang ilmu kita tidak ada apa-apanya dengan para ulama, sering kita lupa, meskipun ibadah hanya seperti kebiasaan saja. Maka diharapkan ketika kita ibadah bisa betul-betul bernilai ibadah. Syukur-syukur bahkan adat kebiasaan kita itu pun bernilai ibadah. Wis tak maam, engko ndak loro. Nanti enggak sempat lagi, nanti masih perjalanan, nanti masih ini, ayo makan. Ya. Meskipun kadang misalnya ada yang kok pas cocok, nih makan banyak, pas kurang selera, ya sudahlah seadanya, minimal ganjil roti atau yang lain, menjaga kondisi badan. Maka ini juga mana kesempurnaan syariat agama Allah Subhanahu wa taala memperhatikan setiap masing-masing pihak, bahkan diri kita, ya, tanpa berlebihan juga tanpa meremehkan. Kita tetap semaksimal mungkin, tapi juga tidak takalluf, memberatkan diri. Kemudian juga di sana yang paling penting dari apa yang kita tiap hari kita lakukan adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kalau umroh saja kita persiapan, ada bimbingan manasik satu di tanah air, di Madinah hari pertama, hari kedua lagi, terus demikian orang mau haji ada bimbingan haji, baik yang ekstra ataupun yang paket sudah ada. Baik yang privat maupun bersama jamaah, baik yang dengan membayar mungkin dengan sekian banyak, ataukah dengan yang tanpa biaya datang ke masjid ikut bimbingan. Namun berapa banyak di antara kita yang mengikuti bimbingan menjelang Ramadan? Bimbingan sifat saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap perkara itu butuh ilmu. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan talabul ilmi la ya'dilu syai'un liman sahat niyyatuh, menuntut ilmu tidak ada tandingannya apapun bagi orang yang benar dan ikhlas niatnya. Karena setiap orang membutuhkan ilmu. Umrah butuh ilmu, sebagaimana umrah pula haji, hajiat, dakwah, bahkan berjual beli. Di sana ada yaitu ahkamul buyu', hukum-hukum jual beli. Ada asnafur ribawi, ya, jenis-jenis ribawi. ada riba jahiliyah, ada riba nasiah. Bagaimana? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya mamin abdin sulito alaihi mayyudzih, tidaklah ada seseorang pun yang Allah timpakan musibah, orang lain menyakitinya, musibah menimpa dia menyakitinya, illa min zanbih, kecuali karena dari dosanya. Ya'lamu aw la ya'lamu, yang dia ketahui atau yang dia tidak ketahui, dosa yang dia lakukan baik yang dia sadari atau yang tidak dia sadari. Dan di antara dosa kata beliau, yang maknanya apa dosa yang beliau, yang seseorang lakukan tanpa dia ketahui, itu lebih banyak daripada dosa yang dia ketahui. Sadar kok, astagfirullah, saya ini dosa. Tapi yang kita tidak sadar dan kita tahu kelalaian kita, ketidakadaan kita, dalam ketidaktahuan kita, itu lebih banyak lagi. Dan ini dihukumi ketika seseorang sudah berusaha untuk mencari tahu, duduk di majelis ilmu, tapi kok dia belum tahu, ma'zur, mendapat uzur. Tidak mengapa dan tidak berusaha. Dia sudah berusaha. Namun ada kesempatan, ada bacaan, ada majelis ilmu, dia bisa mencari tahu, tapi dia tidak mau tahu, maka ini tidak mendapatkan uzur. Bijahlih dengan kejahilannya. Maka demikian ini teringatkan tentang pentingnya mempelajari ilmu. Mudah-mudahan ketika sampai di tanah air pun kita tidak lupa. Hanya taklim ketika Mekah Madinah. Namun ada mungkin dekat kita di Masjid Agung, ada mungkin di kenangan kita, dan demikian pula semoga kita juga bisa ketemu mungkin sesekali, entah sebulan, dua bulan atau apa, sesekali kok bertemu majelisnya. Bisa di sana patinya ya. Nggih, insyaallah. Karena kita ini satu daerah, kecuali mungkin sebagian sudah kita yang memang terhalang dengan jarak, Palembang yang jauh atau yang ketemu di Jakarta, ataupun yang lain kebanyakan dari Jogja misalnya, dekat-dekat ya. Bisa seorang misalnya bertemu atau bertukar nomor telepon dan seterusnya. Diharapkan bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kalian dalam perkara kebaikan dan takwa. Demikian pula di sana ada sekian hal yang bisa kita ingat di sini. Talbiyah kita disunahkan untuk dikeraskan, dan telah kita sebutkan ada ibadah yang bentuknya wajib dan ibadah yang bentuknya syiar. Menjadi syiar untuk sunnahnya adalah dikeraskan azan, ya, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan ada juga ibadah sunnah yang disyariatkan untuk disembunyikan. Sedekah yang sembunyi-sembunyi, berbeda dengan zakat fitrah yang ditampakkan. Ibadah menyembelih hewan kurban akan. Demikian pula azan yang dikeraskan, salat Idul Fitri maupun Adha di lapangan, salat berjamaah ditambahkan, berbeda dengan salat sunnah. Rasul mengatakan afdalus salatil mar'i fi baitihi ilal maktubat, sebaik-baiknya salat sunnah di rumahnya kecuali salat wajib. Maka dari situ kita mengetahui pula agar kita juga tidak malu. Kita sudah dilatih untuk talbiyah tidak malu, ya. Karena itu syiar. Dan Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Di negeri kita kadang kalau menampakkan syiar, menampakkan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mustahil, dan mungkin tidak sedikit, mungkin ada yang mencibir, ada yang mengejek, ada yang menghina. Dan di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji dari ulama rabbaniin adalah la yakhafuna fillah laumata la'im, tidak takut celaan orang yang mencela. Maka kita telah diingatkan dan dilatih, ya, banyak halangan, banyak rintangan. Ketika tawaf di kanan kiri kita banyak orang, banyak makhluk, kita diingatkan untuk ingat yang di atas. Ingat tuntunan, ingat bimbingannya, jangan sekedar ikut-ikutan dan terpengaruh dengan kanan kiri. Apa hadisnya? Apa firman Allah? Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Allah, qala Rasul, kita pegangi. Maka demikian pula kita diingatkan dalam perkara tersebut, ya, agar kita demikian pula tidak malu, tidak sungkan dan segan ketika kita sedang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita, ya, belum bicara jauh, di keluarga kita dan yang lain, butuh ada yang menegakkan, butuh ada yang mempelopori, butuh ada yang mencontohkan, butuh ada yang, ya, mengajak, mendorong, menjaga. Dan Bapak Ibu sekalian ketika pulang juga kita ingat firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Yang memiliki kesempatan coba undang keluarganya, kajian di rumahnya, mungkin dikunjungi silaturahim sekali terus. Dan diusahakan untuk seorang berusaha sebisa mungkin diingatkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan kita hidup. Seorang berdakwah seperti ini bisa jadi orang kelihatannya adalah menampakkan ibadah, tapi ternyata dia tujuannya duniawi. Wallahualam. Dan bisa jadi orang nampaknya hanya bekerja masalah urusan dunia, tapi dia ternyata sedang beribadah. Dia bekerja, dia berkeringat, namun niatan dia lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Carikan nafkah untuk keluarganya, menjalankan amanah, dan seterusnya. Tidak merepotkan orang, mengirimi orang tuanya, dan seterusnya. Namun sebagian orang terkadang menampakkan perkara ibadah, namun tujuannya tidak lain karena duniawi. La haula wala quwwata illa billah. Maka seseorang butuh penting untuk diingatkan masalah niat. Tadi yang terakhir juga yang butuh kita di sini juga ingatkan adalah yaitu bagaimana seseorang sekalipun seberapapun seseorang berusaha untuk berkait diri, mengaitkan diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Dan bukan sekedar ikut-ikutan orang. Namun bagaimanapun juga kita ini makhluk sosial dan terpengaruh dan memberikan pengaruh satu sama lain. Bagaimana tidak? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, ar-rifq wal-lin ma ashabil ibil, ma ashabil ghanam. Kelembutan, kelemah lembutan, kesantunan ada pada para penggembala kambing. Wasyiddatu wal-ghilzah ma ashabil ibil, sementara kekerasan, ya, kekakuan itu ada pada para penggembala unta. Ini hadis yang sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hewan saja bisa memberikan pengaruh bagi penggembalanya yang terus menggembalakan kambing, butuh ketelatenan, kesabaran, kelembutan melateni bagaimana jemaahnya. Dan tidak ada seorang nabi pun diutus di muka bumi kecuali pernah menggembala kambing, kata Rasulullah SAW. Ma min nabiyyin bu'itsa ila wajhil ard illa wara'al ghanam. Bukan hanya Nabi Isa, Nabi Muhammad pernah, Nabi Ibrahim pernah, Nabi Musa pernah. Setiap nabi yang Allah utus ke muka bumi pasti pernah menggembalakan, yaitu kambing. Pasti pernah menggembalakan kambing. Maka demikian yang disebutkan, jika hewan pun memberikan pengaruh kepada yang lain, maka apalagi manusia dan makhluk hidup. Saling memberikan pengaruh satu sama lain. Maka seberapa kita berusaha itu memberikan pengaruh, maka dari situ kita diingatkan untuk mencari teman-teman yang saleh. Kita agar mencari, yaitu teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Mencari teman-teman pengajian, mencari teman-teman yang mengingatkan kita tentang kampung akhirat, dan hati-hati dari teman-teman jelek. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang benar maknanya, namun lemah dari sisi jalur periwayatan. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang bersama agama temannya. Sampai disebutkan yang demikian karena yaitu besarnya pengaruh kawan dekatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsak, dan sabarkan dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Yuriduna wajha, yang menginginkan wajah Allah, ikhlas dalam beribadah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia, dan jangan kau palingkan dari mereka mencari teman-teman lain yang jelek, yang buruk, karena menginginkan kehidupan duniawi. Meskipun terkadang, ya, kita ini tersinggung, terkadang kita ini apa, ketika diingatkan kadang pedes, kadang mungkin sebagian sedikit sakit hati itu yang lain, namun jangan tinggalkan mereka, karena niatan mereka adalah menasihati, niatan mereka adalah mengingatkan. Dan ada pun teman-teman yang mendiamkan, meskipun terkadang enak dirasakan, akan tetapi itu hakikatnya menjerumuskan, membiarkan kita dalam maksiat. Sementara Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madzluman, tolonglah saudaramu baik ketika dia sedang berbuat zalim atau dia dizalimi. Dan bentuk menolong dia ketika dia menzalimi adalah yaitu dia mencegah dia ketika berbuat buruk. Maka ini juga kita wasiatkan dan kita usahakan untuk kita jaga, yaitu kita mencari lingkungan yang baik. Sementara di lingkungan yang mungkin sebagian demikian terlihat ya, salih dan baik pun, terkadang kita masih banyak godaan dari dalam. Dan disebutkan wa ma ubarri'u li nafsi innan nafsal ammaratun bisu, aku tidak menganggap diriku ini baik, sesungguhnya hawa nafsu itu banyak-banyak mengajak kepada kejelekan. Innan nafsal ammaratun bisu, banyak mengajak kepada kejelekan. Ya, maka demikian sifat hawa nafsu, maka untuk kita ya berusaha untuk menyibukkannya dengan perkara ya, ibadah dan mencari bai'ah salihah, yaitu lingkungan yang salih yang baik untuk kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Karena itulah hakikatnya adalah mencari kebahagiaan yang hakiki di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sebab seberapapun orang di dunia yaitu mendapatkan yaitu nikmat dan nikmah, namun dia dicelupkan satu kali menerakanya Allah Subhanahu wa taala akan lupa sekian banyak nikmat yang pernah dia lakukan di dunia. Maka ini diantara apa yang bisa kita petik ya, yang hendaknya kita jaga, dan sekiranya mungkin mudah diucapkan namun membutuhkan kesungguhan atau dan betul-betul perjuangan yang lebih, dan tidak semudah ketika diucapkan adalah ketika diamalkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastaqim kama umirt, dan beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Allah memerintahkan nabinya untuk istiqomah ya. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak sekali perubahan ini dan itu, maka kita tidak lupa ingatkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah agama kami dalam. Dan demikian disebutkan pula dalam yaitu hadis Rasulullah SAW mengatakan kul rabbu rabbi Allah thumma istaqim, kul amantu billah thumma istaqim, ucapkanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamalah. Itulah kenapa kita selalu membaca dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Salah satu faedahnya adalah supaya kita minta terus dijaga sampai matinya kita, dijaga di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan kita seorang yang masih hidup, al-hayya la tu'manu alil fitnah, tidak ada yang dianggap, dirasa aman dari namanya fitnah godaan. Oleh karena itu kita masih terus dalam perjuangan, kita terus masih dalam untuk melawan ya, segala arah rintangan kita masing-masing, yang mungkin sebagian kita ada faktor yang lebih besar godaannya di satu sisi ya, lebih besar daripada sisi yang lainnya, masing-masing berbeda setiap orang. Maka kita butuh namanya ilmu, majelis ilmu, teman-teman saleh, doa kepada Allah dan melakukan sebab dan menghabiskan waktu di dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam bekal ini, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan fatazawwadu, dan mencari bekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Ya, pakaian taqwa itu bekal lebih besar dan kita semua butuh. Tidaklah orang yang berbicara ini tapi orang yang lebih baik daripada jamaah, namun hanya sekedar berusaha memanfaatkan waktu dan ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan kita mengkhawatirkan sebagaimana Ibnu Mulaikah menyatakan adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu menjumpai 30 orang para sahabat Nabi, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Para sahabat mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Di masa periode Mekah belum ada munafik. Ketika Rasul sudah pindah ke Madinah, azan berkumandang, banyak mulai muncul munafikin di situ. Maka sekarang Mekah, Madinah dan negeri kita banyak sudah kaum muslimin yang berkuasa, yang mengatur urusan dan seterusnya. Maka tentunya juga tidak kita merasa aman adanya kemunafikan, baik kemunafikan amali, amalan maupun keyakinan. Allah Ta'ala alam syabat, demikian pula mungkin bekal yang selain daripada apa yang kita sampaikan, mungkin kurang lebih besok kita hendak ataupun sebagian jamaah mungkin hendak meninggalkan atau jamaah travel atik hendak meninggalkan Mekah menuju Jeddah, ya. Maka mohon dijaga kesehatannya, juga jangan terlalu banyak makan sambel, ya. Mungkin karena ini pengalaman yang lain. Tidak mengapa, senang diambil apa yang disukai, namun juga diperhatikan dan dijaga. Masing-masing memiliki kebiasaan yang dia yang diketahui, supaya juga ketika di bis, di pesawat tidak bermasalah, dijaga kondisi dan hal-hal yang lainnya. Kemudian nanti juga tentang permasalahan teknis mungkin ditambahkan oleh Pak Muhammad Tikno. Dan demikian pula untuk check out, kita ingatkan besok sebelum seorang meninggalkan Mekah disyariatkan tawaf wada. Ini pendapat jumhur ulama, hampir seluruh ulama, sana banyak, yaitu jumhur ulama termasuk Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, seingat saya itu juga mensyariatkan adanya tawaf wada, tawaf berpisah. Sifatnya sebagaimana biasa, 7 kali putaran dengan pakaian biasa, kemudian sholat 2 rakaat. Dan kami ingatkan juga tawaf wada ini sebagaimana namanya, wada adalah perpisahan, tawaf perpisahan. Maka Bapak Ibu jangan tawaf malam ini, jangan tawaf besok pagi pada subuh, namun ketika sudah hendak meninggalkan. Para ulama mengatakan orang yang sudah selesai tawaf wada itu pun sampai ya, dia tidak boleh untuk berdagang, berjual beli kecuali hanya ketika sambil lewat saja. Demikian ketika dia tidur lagi dalam keadaan posisi sudah tahu kapan hendak berangkat. Kecuali ketika dia menunggu bis atau menunggu sesuatu yang dia nantikan belum datang-datang, dia capek merebahkan badan, maka demikian ini tidak mengapa. Adapun dia sudah dijadwalkan akan berangkat jam sekian, maka hendaknya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaj'al bait wa ja'alil bait akhir ahdihi, wal yaj'al akhir ahdihi bil bait. Dan hendaknya dia jadikan akhir perjumpaannya adalah yaitu di Mekah, yaitu adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya tawaf wada itu dijadikan paling akhir, ya, sehingga kalau besok hendak keluar jam berapa? Jam 10 ya. Ya, mungkin habis sarapan masih bisa, ya. Ibu-ibu pulang ke mari setelah subuh, kemudian makan sarapan, mungkin tidak mandi-mandi dulu, mungkin tidak persiapan koper dan yang lainnya dikeluarkan ke kamar. Mungkin jam berapa kopernya? Koper habis subuh, ya. Sehingga habis subuh pulang, dia menyiapkan koper dan yang lain, makan-makan, mandi-mandi, baru setelah mau meninggalkan tempat ini nanti, yaitu tawaf wada, ya. Dan tidak ada rangkaian sa'i kecuali pada umrah saja, ya, sehingga tidak ada tuntunan. Kalau Bapak Ibu melihat di tempat sa'i itu harusnya yang ada hanya orang berpakaian putih-putih, pakaian ihram laki-laki, dan para wanita yang berihram. Adapun pakai pakaian biasa muter-muter di tempat mas'a, tempat sa'i, ya, dalam rangka niat ta'abbud, ini termasuk perkara tidak fitin, perkara agama yang diperbaru dalam agama, tidak dituntunkan. Maka yang ada hanyalah yaitu tawaf sunnah di sini, dan juga di sini tawaf wada yang kita ingatkan jangan lupa untuk melaksanakan tawaf wada 7 kali putaran dan sebagaimana biasa dengan pakaian biasa sholat 2 rakaat. Itu yang mungkin kalian bisa kami sampaikan. Adapun teknis tentang masalah jam pesawat mungkin, dan juga rencana di Jeddah atau yang lainnya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Muhammad Sutikno. Mobil itu yang bisa kita sampaikan. Dan kalaupun kita tidak bisa, sebagian kita tidak bisa menyertai hingga ke Jeddah, kita juga ingatkan agar tidak mubazir, dicari apa yang mendapatkan kebutuhan di kornes, di pasar nanti. Kemudian juga karena akan ada pertanggungjawaban besok di hari kiamat, sebenarnya kita sebut innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, yang memang ada kebutuhan, ya, di sana mencari untuk oleh-oleh dan yang lain. Kemudian juga tidak menghabiskan waktu pada perkara yang kurang manfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Jazakumullah khairan.